ini kalau bisa sini yang ada. Ini kaku kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Tsumma al-isharatu wa hiya dhalil mudzakkari wa dhi wa dhi wa ti wa ti wa talil muannasi wa dhani wa tani lil musanna bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban wa ulai li jam'ihima wal ba'idu bil kafi mujarradatan min al-lami mutlaqa aw makrunatan biha illa fil musanna mutlaqa wa fil jam'i fi lughati man maddahu wa fi ma taqaddamathu tanwih. Insyaallah dengan baca syarah akan paham maksudnya musannif rahimahullah dalam matan. As-salis yang nomor tiga, ini yang nomor tiga, wa min aqsam al-ma'arif, macam-macam ma'rifat. Wa ya dhalil mudhakkari ay min anwa'il ma'arif ismul isyarah, dia adalah isim isyarah. Taib insyaAllah akan ditulis qala ibn isyam rahimahullah ta'ala fi sudur. Qala ibn isyam rahimahullah ta'ala fi sudur halaman 139. Qala ibn isyam rahimahullah ta'ala fi sudur 139. Wahuwa madalla ala musamma. Wa asyara ilaih. Titik. Tuh, gue tolong. Wa asyara ilaih. Ana ambil ini dari Ibn Hisham. Wa ila definisi isim isyara itu banyak pol, akeh pol. Cuma ana ambil karena pembahasan kita kan miripnya Ibn Hisham. Cocoknya lah diambil dari kalanya Ibn Hisham begitu. Tapi katanya isim isyara itu adalah madalla ala musamma. Isim isyarah adalah apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang diberi nama dan mengisyarahkan kepadanya. Contohnya kayak hadza ini. Sesuatu itu menunjukkan, isim misalkan hadza, kan hadza. Hadza ini menunjukkan atas sesuatu yang diberi nama. Ketika kita mengisyarahkan hadza rajul, berarti hadza ini apa yang barakallahu fiik menunjukkan sesuatu yang diberi nama dan mengisyarahkan kepada yang diberi nama tadi. Ngerti? Contoh nih, kita beri nama ini kolam, ini masjid. Hadzal masjid. Ai hadza menunjukkan suatu makna. Sesuatu menunjukkan sesuatu yang diberi nama bahwa masjid, dan kita isyarahkan kepada apa-apa yang diberi nama tadi itu adalah masjid. Itu isim isyarah. Kira-kira paham soalnya kan? Hadza isim isyarah madalla ala musamma wa asyara ilai kepada ma musamma. Itu isim isyarah. Qala al-musannif rahimahullah wa yanqasimu dan terbagi bihasabil musyari ilai, ditinjau apa-apa yang diisyarahkan, ditinjau diisyarahkan kepadanya. Ila salah satu aksam, ada tiga macam. Ma yusyaru bihi lil mukhtab, apa-apa yang diisyarahkan bihi dengan ma lil mufrad kepada mufrad. Ah, berarti al-musyaru ilaih mufrad. Gitu, Ibar. Yang diisyaratkan adalah mufrad. Contohnya satu masjid, adalah masjid. Al-musyaru ilaih bil isyarat mufrad. Ngerti? Khairam. Hadal mufrad sawa'un kana mudzakkar aw muhanna aw manat. Wa ma yusharu bihi lil musanna. Dan apa-apa yang disyaratkan bihi dengan ma lil musanna untuk musanna. Wa ma yusharu bihi dan apa-apa yang diisyaratkan bihi dengan ma lil jama'ati untuk jama'ah. Idzan isim isyara ditinjau dari al musyaru ilaih yang diisyaratkan. Apa yang diisyaratkan ada tiga. Bisa mufrad al-musyaru ilaih, bisa musanna al-musyaru ilaih, dan bisa jama' al-musyaru ilaih. Wa kullun min hadhihi salasati. Dan masing-masing dari tiga, ada tiga? Mufrad, musanna, jama' yang qasimu ila mudzakkarin wa muannats. Ada mudzakkar dan ada muannats. Ngerti? Jadi al-musyaru ilaih yang diisyarahkan, al-musyaru ilaih yang diisyarahkan itu ada dua. Ada tiga ya. Al-musyaru ilaih ada tiga. Mufrad wa mu'amufrad wa musanna. Apa lagi ikhwan? Wal jama'. Wa kullun min hadhihi al-aqsam. Masing-masing dari tiga aqsam ini terbagi dua. Ada mudzakkar, mufrad mudzakkar, wa muannats. Ada musanna mudzakkar, wa muannats. Dan jama' ada mufrad, ada mudzakkar, ada muannats. Falil mufradi al-mudzakkari lafdatun wahidah. Dan pada mufrad yang mudzakkar hanya memiliki satu lafaz saja. Apakah itu wa ya dza? Bukan hadhi ya dza. Karena saya tahu insyaallah isim isyarah itu hanya apa? Hanya pehwan. Hanya dza saja. Hanya dza saja bukan hadza. Ha harfu tanwin. Baik. Ini juga masih ada khilaf kan? Oh, no khilaf. Saya tinggal alif. Alif ini isim isyarah atau tambahan saja. Oh, kan? Kalau haza kan is apa? Aduh, nah. Kalau hak kan haza, hak harus tanwin khilaf. Sekarang alif b alif b itu isim isyarah atau kak tambahan doang. Ditulis ya kan. Wa mazhabul basriyin. Wa mazhabul basriyin. Annal alifa nafsul kalimah. Wa madhabul kufiyin ala annaha za'idatun. Jadi alif sini apa ya kan? Alif ada mengatakan zaidah, ada mengatakan asal kalimat. Baik. Walil mufradati al-mu'annasati dan mufrada al-mu'annasa. Itu asro al-fadhin ada lima al-fad. Sepuluh al-fad. Masya Allah. Khamsatun mabdu'atun bidzal. Lima diawali dengan dzal. Wayadhi wadhihi bil isba'. Dihi dibaca dengan isba. Isba itu nama bacaan yang sulit untuk bisa orang membacanya. Pushba itu tulisan. Ikhtitaful harakah. Ikhtitaful harakah. Minal ha' wal isra biha wal isra'u biha. La tarkul isba' ay al-itmam. Baik, makna isba' ikhtitaful harakah. Apa arti itu? Menyambar harokat dari ha dan cepat membacanya. Bih, sebentar baca ini. Ini gak bisa. Apa guru anak gak bisa moco. Nah, jadi kandihi itu ya menyambar, membaca za sama ha itu menyambar harokat dari ha. Harokat kan apa namanya? Harokat atau kasroh. Itu disambar. Jadi menyambar harokat dari dalam membaca, menyambar harokat dari ha dan dibaca cepat. Isra jadi cepat disambar, cepat dengan menyapa harokat dari, mungkin dibaca di tapi ya kan ala kulli hal tentu di apa dipraktekan. La tarkul itmam bukan berarti meninggalkan kesempurnaan dalam membaca ha, bukan. Ha itu dibaca. Dibaca. Tapi intinya dalam menyambar harokat ha itu dari menggabungkan huruf za apa? Harokat za dengan ha itu dengan cepat cara menyambarnya. Cara untuk menyambar dari apa tadi? Dari harokat za ke ha itu cepat. Cara menyambar itu. Tapi harus dibaca sempurna. Tapi enggak dimaksudkan meninggalkan secara sempurna. Yo dibaca tapi enggak sempurna ngono lho, Evan. Nah, bicara nih, ini butuh dengarkan langsung. Dengarkan langsung, ini butuh dengarkan langsung. Kalau hanya kaidah-kaidah, ya bisa berapa-berapa. Mungkin ya jangan kok zihi terlalu anu atau zihi ya enggak. Yo cepat untuk membaca ke arah ha, harakat ha itu cepat ya. Cepat dari cara menyambar harokat dari ini cepat. Cuma bukan berarti meninggalkan sempurna dalam membaca ha. Ngerti enggak, Ikhwan? Praktekkan dewi-dewi. Iya, tadi kira-kira mau tadi. Masa apa? Di. Orang mak langsung zat kahat tak sembuh sabar zat ngono. Kok nyambar, kok nunggu lho mah, nunggu lho. Nyambar riwak, kalau nggak melayu tau. Riwak itu. Itu. Jadi, cara membaca ini, isolah diraba-raba. Tapi pasti ini, itu sulit. Ya, itu sulit. Tapi fungsi ini, yang unuai, ini sebentar bacaan tau. Ini bata dihi. Ini mana ya, sahabat boleh. Kau ada Allah, mungkin ini. Kau ngajak buat dewe ini kan, pantas tau. Kan. Pantas ya kalau kata salah, kan. Ya Muhammad ya. Tapi ingat arti isba bahwan menyambar harokat dari ha. Ya ha kan harokat dia kan. Ha kan harokat itu untuk membaca zaka itu langsung disambar set kan ya kan. Koy piye menyambar tapi dan cepat dalam membacanya. Definisi istilah. Balik. Seperti itu definisi istilah lawan dari isba. Enggak, ini saya tahu ini isba. Kok bisa terbalik gimana aku itu? Itu definisi istilah lawan dari isba. Itu isba. Kalau isba justru pelan-pelan sampai kelihatan huruf yang semunakab dengan harokatnya. Tidak tahu saya itu malah. Tidak tahu saya ini. Baik. Wadihi bil kasri, wadih bil iskani, wadatu. Dan kata-kata datu ini berarti apa? Zihi, zi, wazihi, wazihi, wazi, wadatu lima. Zi diawal dengan zal. Zihi, zi, zihi, satu, dua, tiga, empat, lima, datu. Ini termasuk awehwan, termasuk isim isyarah yang diawali dengan zal. Yang diawali dengan zal. Baik. Kemudian saya dapat dari ngaji dulu, zatu juga dipakai di mana hakikatus syai. Ditulis. zatu. Wa ya aidan tustakmal hakikatu syai. Wa ya aidan tustakmal hakikatu syai. Mislu zatul insan. Hayawanun natiq. Ay hakikatul insan. Hayawanun natiq. Baik. Jadi sekarang zatu itu juga bimakna hakikatu syai. Kenyataan sesuatu itu. Hakikat sesuatu itu. Bukan bimakna zatu isim isyarah, bukan. Zatu isim isyarah, baik, tapi dipakai juga makna hakikatu syai. Ai hakikat sesuatu itu. Contohnya zatul insan hayawan natik, bukan zat iman hala berkeliru. Zatul di sini bimana hakikatul insan, hakikat kenyataan, hakikat manusia itu adalah hayawan natik. Jadi zatul itu bukan langsung murni bimana isim isyarah, tapi kadang-kadang bimana hakikatul syai. Baik, terusnya waya agrabuha. Ini yang namanya paling asing. Isim isyarah kok ada zatu. Ini paling aghrab. Paling aghrab. Dikatakan paling aghrab. Dikatakan paling aghrab. Karena tidak didapatkan syahid dari orang Arab. Ya, mereka mengatakan zatu. Gitu loh. Jadi zatu ini yang paling aghrab. Paling asing di kalangan orang Arab. Sebab tidak mendapatkan syahid dari kalangan orang Arab, itu dibaca zatu, itu dibaca zatu. Itu enggak ada. Bahkan Muhammad Mukhidir menjelaskan, ma wajadtu syahid, kalau kami enggak mendapatkan syahid dari orang Arab, mereka membaca zatu itu untuk isim isyarah mufrada muannatha. Wa innamal masyhur, hanya saja yang masyhur istimalu zat. Pemakaian zatu bimakna sahibah. Bahkan yang masyhur zatu itu bimakna sahibah. Isim apa ini? Asmaul khamsa zatu, zawatu, zatu, zazu, zatu. Itu masyhurnya bimakna sahibah. Tapi makanya dikatakan aghrab karena enggak masyhur, karena ini dipakai isim isyar, isim isyarah karena dikatakan enggak masyhur. Kakaulika zatu jamal. Ini apa-apa? Ay sahibatu jamal. Au bimakna allati. Atau mana kedua? Zatu bimakna allati fi lughati ba'di ta'i. Di lughanya ba'di ta'i. Berarti zatu, kalau begitu punya empat penggunaan. Satu apa ya kawan? Isim isyarah. Yang kedua apa? Hakikatu syai. Apa yang ketiga? Sahibah. Apa yang nomor empat? Bimakna allati menurut lugah bani tai. Jelas soal ini? Jelas Allah. Iqbal, satu ada berapa pemakaian? Satu. Bimana sahiba? Baik, bimana sahiba? Antas selamat. Dua. Aku tu saya. Antaya hadir. Biman alat ilu kau bani, baik. Anda yang akhir, siapa namanya tu? Umar, ayo Umar. Terus satu terakhir. Bab kita, pembahasan kita. Apa Muhammad? Isim isyar, isyara. Isim isyara, as-sahiba, baik. Nah. Orang kok seluruh sekarang gak ngantuk ya. Saya ini tenang sahab. Saya sudah hilang tenang sahab. Hakal farra'u farra' telah menceritakan bil fadli zu fadlikum Allahu bihi wal karamatu zatu akramakumullahu biha ay allati akramakumullah bi aina na zatu dan allati allati akramakumullah ini wal karamatu zatu akramakumullah. Ini wal karamatu allati akramakumullah. Eh? Lah. Ini zatu inda baru tadi mana? Allati. Kalau begitu, falaha hina idzin, falaha maka baki zatu. Hina idzin ketika itu salah satu istimalatin, tiga penggunaan. Tiga penggunaan apa yang satu? Izin isyarah. Tapi kan ditulis kita koli salah satu istimalatin biar enggak keliru. Qala Muhyiddin rahimahullah. Istimal salat hiya al-isyarah biha ilal mufrada al-muannatha al-isyarah ilal al-isyaratu biha ilal mufradati al-muannathati wala ahfadu lau syahidan wala ahfadu lau syahidan. Apanya? Saya enggak mendapatkan saksi syahidnya, penguatnya, saya enggak menghafal, makanya dikatakan akhrabuha. Islah walam akhfala ahfadu lau syahidan. Wasan yang kedua, istimaluha bimakna sahibah, istimaluha bimakna sahibah. Wasalis istimaluha isman mausulan bimakna allati. Baik, sudah. Yang nomor empat, wabakiya tu, wabakiya laha istimalun rabi, wabakiya laha istimalun rabi lam yadhkurul muallif wa hiya haqiqatu syai wa ma hiyatuhu, haqiqatu syai wa ma hiyatuhu. Paham soalan? Ini ada penggunaan 4 penggunaan. Wa khamsatun mabdu'atun bitta, dan 5 diawali dengan ta. Wa hiya ti watihi bil isba, watihi bil kasar, watih bil iskan, wata. Naam. Izan apa ini? Apa yang kawan? Isim isyarah yang dipakai untuk mufradah muannasa. Izan ada 10 ya. Ada zi sampai bala sampai seterusnya, dan ada ti sampai seterusnya. Ini dipahami. Terusnya, jelas. Walitas niyatil muzakkar, dan musananya muzakkar. Zani bil alifi raf'an, zani dengan alif ketika raf'ah. Kakaulika ta'ka kaulihi ta'ala fadhanika. Fadhanika, dirhanika. Itu musannaya ketika raf'ah. Fadhanika burhanani. Wazaini bil ya'i jarran warasban. Zaini dengan ya. Jar dan nasab. Kaqauli ta'ala rabbana arinal ladaini. Izan, ikhwan warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa ini? Untuk apa, ikhwan? Untuk musanna isim isyarah, ya, itu adanya 2. Zani sama zaini. Zani sama zaini. Dalam hal ini ada 2. 2 faedah. Faedah pertama di sini, haknya hilang, toh? Ya enggak? Haknya hilang, ikhwan? Hilang toh? Satu faedah. Menunjukkan hadza ha itu bukan asal kalimat. Faedah yang kedua, dzani wa dzaini ma'ruf, khilaf di antara para ulama apakah dia mabni atau murab. Ada yang mengatakan murab, ada yang mengatakan mabni waswab. Dia adalah mabni tulis, faedah pertama. Arinal ladain. Kenapa? Iya. Inna hadain nakhsirat. Iya. Faedah yang kedua. Tiga. Terus dulu sampai. Dari terus nanti. Terus dulu. Alladhi dhahaba ilai alladhi dhahaba ilai al-muhaqqiqun. Alladhi dhahaba ilai al-muhaqqiqun. Annahuma mabniyani. Annahuma dhani sama dhaini. Yang dipegangi oleh alu tahqiq dhaini sama dhani itu mabniyani mabni. Liwujudi illatil bina. Liwujud illatil bina. Karena ada illatul bina. Ini yang saya katakan. Apa illatul bina itu misalnya? Hah? Allahumma sta'an ilmu sah. Apa Ali? Min jiatil makna. Apakah itu makna? Gitu ya. Gitu ya. Beneran. Hah? Isim isyara itu mabni karena menyerupai huruf. Yang haknya huruf itu harus diletakkan sebagaimana yang lain apa memiliki huruf ya enggak? Ingat kemarin, Devan? Ingat enggak? Sekarang dikatakan isim-isim itu dikatakan mabni kenapa? Karena menyerupai huruf, ya kan? Ada dalam segi wadahnya, wadahnya. Ada dalam segi apa? Wadah ini terbagi dua. Wadah memang diletakkannya. Wadah ayat kalimatnya. Contohnya dua-dua. Seperti tu satu kalimat. Seperti fiatnya lainnya gitulah. Lah isim isyara ini menyerupai huruf dalam segi menyerupai huruf. Di sana ada huruf isyara mengharuskan ada huruf isyara. Cuma orang Arab sayang enggak meletakkannya. Ngerti? Sayang. Harusnya ada. Seperti isim isyara, isim mausul. Itu sebenarnya harus ada huruf isyara dan huruf mausul. Cuma sayang mereka-mereka ini enggak mendatangkannya. Karena mereka enggak mendatangnya, maka dijawab. Mengharuskan harus ada huruf isyara. Sehingga isim isyara ini mabni karena menyerupai huruf. Ngerti enggak? Lah, ketika dhani dan dhaini, meskipun dia itu musanna, tetap illatul bina menyerupai isi, menyerupai huruf tetap ada. Tetap ada, ngerti? Lu kok bisa berubah? Dhaini sama dhani, ditulis. Lanjutannya. Wa innama ja'a. Wa innama ja'a ala wa innama ja'a. Ala suratil musanna al marfu wa innama jaa ala suratil musanna al marfu fi halatir rafa wa ala suratil musanna al mansub wal majrur wa laisatul ya'u fihima munqalibatan alal alif bal kullun fihi ma aslun lianna wuku'ahuma ala suratil murad ittifaqiyun inta minal kawakib 122. Kita ni, kita penting. Kita ni kan warahmatullahiika. Wa innama hanya saja. Ja'a keduanya, enak keduanya. Dhani sama dhaini. Datang ala suratil musanna. Datang dengan bentuk musanna marfu ketika rafa. dan datang bentuk musanna ketika mansub dan majrur. Perhatikan, adanya ya di sini ya itu bukan munqaliba al alif, bukan gantian dari alif. Sebagaimana kitabani, kitabain lah alif ini ya ini bukan gantian dari alif, bukan. Bal kullun min fihima asal, bahkan kesun itu asal orang Arab itu pakai alif ketika rafa dan asal ketika jar dan nasab pakai ya. Jadi bukan gantian. Hanya saja bal kullun fihima aslun li'anna wuqu'ahuma, karena terjadinya keduanya alif dan ya itu bentuknya mu'rad, itu hanya ittifaqiyun, datangnya tiba-tiba. Ayat dari sononya ittifaqi bukan kesepakatan, tapi datangnya tiba-tiba. Berarti maksudnya akan barakallahu fiik. Jadi ringkasnya, dzani sama dzaini itu ala sahih aqwal para ulama wa wa al tahqiq wa hadza qulu jama'il basriyyin, bahwasanya dzani wa dzaini semua isim isyarah itu mabni semuanya. Berarti enggak ada yang murad. Loh, kok antum katakan mabni, wong mabni kan enggak bisa berubah toh? Yo enggak Irwan, kenapa kok dzani kok ada, wa dzaini kok ada? Bal jawab, naam. Dzani wa dzaini itu memang pada dasarnya orang Arab meletakkannya, bukan perubahan, bukan perubahan. Itu dari sononya. Sebagaimana ada mabni al-rafa, mabni al-kasra, mabni seperti haitsu, haitsu, haitsa. Berubah-ubah, ini memang datangnya dari sana. Jadi bukan gantian. Kalau yang dinamakan gantian itu kalau itu mu'rab itu gantian. Dan datangnya keduanya bentuk mu'rab seperti dzani wa dzaini itu ittifaqiyun, hanya datangnya tiba-tiba dari mereka saja. Ngerti ya, Pak? Ngerti? Jadi itulah ringkasnya. Naam, kalau antum katakan mu'rab ya enggak apa-apa, ikhwan, karena berubah enggak apa-apa, slow. Santai. Itu kufiyun yang ngomong gitu itu. Tapi ahlu tahqiq wal basyuyun menyatakan bahwasanya isim isyarah itu adalah mabni wa laisal mu'rab. Adapun datangnya perubahan pada dzani wa dzaini itu bukanlah pokok pembahasan, tapi memang datangnya begitu dari sananya. Ketiga, berarti akhwan barakallahu fiik, itulah mereka mengatakan seperti itu. Jelas Allah yang jelasin insyaAllah. Faham Isyam, faham Isyam? Faham khair? Isim isyarat mabni murad khair? Isim isyarat mabni murad? Bisa murad sama mabni? Gitu ya? Kata khair-khair isim isyarat itu bisa mabni, bisa murad. Faiz? Alakal besir mabni gitu ya? Khair. Serang benar? Mabni gitu ya? Benar benar mabni? Jawabannya keliru ya kan, isim isyarat diperinci dulu. Oh jadi jawab ngono. Isim isyarat itu akeh. Ada isim isyarat yang apa? Mabni secara mutafak alai. Ada yang mukhtalafun. Kan enak jawabannya, oh cukup dijawab. Isim isyarat mabni murab. Mabni murab. Keliru jawabannya ngono ya kan. Allah mustaan. Ya Imam Syaukan ya? Ya Imam Syaukan nih. Jelas ini, jelas Allah, saya belum jelas. Jelas, insya Allah, baik. Kemudian kan, faedah yang nomor 2. Ini Rabbana arinal ladain. Di sini ladain ini, baik, mungkin ada pada antum toh. Iya. Di sini, watamsilul mu'alif bi'adil jumlah li'ismi li'syara' ilal musanul mu'zakar al-masuk sahun. Mu'alif mencontohkan. Atau pada bawah kan ada. Kemudian ada enggak? Ada kan tuh di bawah? Enggak ada. Memang cobaan enggak aneh gitu. Ada tuh. Ini ada sendiri, ini klik-klik ini ada juga ya. Oh, sama tuh ente. Mana tuh sama. Ini berat kondi. Dari mana tahu? Dari mana? Enggak, ini dari mana? Dari mana? Asal itu sama ya? Surah bayang ada kumpulan besar berarti ya. Nah kan, jadi tulisan kalau yang enggak ada. Nah, mana enggak ada, untuk ada enggak bagus di mana. Baik, tulis. Indah kali Rabbana arinal ladaini. Al ladaini sih mabuk, sih mausul dong. Ya enggak kan? Allah itu sinsa isi masar isi masar isi masar. Ansar. Allah itu isi masar isi masar. Allah zaini la zaini isim isim isara isim usul. Beneran yakinin deh. Nah. Tapi kita enggak apa-apa, Ansar. Nah, yes, cocok. Wa tamsilul muallifi. Wa tamsilul muallifi. Bi hadhihi al-jumlah. Ana go? Endi? Ana situ. Ana di bawah. Ada enggak ada? Lebak le dawa le dawa. Bre mana bre? Ada semuanya kok. Ada bre? Hah? Oh, lain takbirnya ya wis kalau lain takbirnya. Enggak apa-apa, sementing intinya apa? Enggak usah nang melakan. Sementing intinya di sini musannif rahimallahu taala sahwun lupa. Ana toh? Oh, ana api cah sawangane celelek cah. Karena alladzaini itu isim mausul bukan isim isyara. Maka contoh yang baik, contoh yang benar apa inna hadzaini la sahirani tuhan. Antum perhatikan. Mukhirin kan pakare toh. Pakare ilmu nahwu yo keliru sian, yo keliru yo salah. Nah, mau sekawan deh, ngomong paling berdiri sawangan nih, caca. Maksudnya Ibn Isam kan pakar itu ya, saya salah deh, Van. Mau sekawan deh, ngomong paling berdiri ya. Ini loh, jadi masya Allah, jadi ringkasih. Ini menunjukkan Van, deh, kita tawa berwai lah, gak usah, gede-gede, gak usah. Tawadhu wae biasa wae. Fa'rif, insyaallah kalau ente tawadhu, insyaallah kalau ente benar-benar punya ilmu, tawadhu saja akan datang kepada kamu santri yang akan mau belajar sama kamu. Tapi kalau ente tinggi, wis tinggal aku pinter ngini-ngini-ngini. Lah, ya tentu Pak, ya sing bener kan enggak bener ndi. Nah, jadi ringkasih slow aja kan santai kalau ada kata ente punya ilmu akan didatangi insyaallah. Saya mobil dulu itu ngerti antum. Selalu aja dia nyangkul di ladang. Di awal dakwah dia terus datang sampai kan Abu Abdul Aina ini Usama Kusi, Mustafa Al-Adawi tiga orang atau empat orang itu datang kepada dia belajar. Selalu aja dia belajar. Walah disiarkan, dimasukkan kemana-mana komputer, walah internet, walah apa. Kalau dia itu punya ilmu akan didatangi minggu lifat jinamik kok dari semua penjuru. Ada semua saja. Jadi intinya nih Wan, jadi sepenting itu kita itu kejujuran antum. Kalau antum punya ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bapakmu itu akan datang. Gak usah dicari. Intinya gue Wan, tapi insya Allah ya. Dan tapi intinya kita semuanya nggak boleh kok terlalu gua yang nora oleh. Selalu aja santai gitu. Ya, itu pulangnya. Jelas. Yang nomor tiga, fire yang nomor tiga, ya, Pak. Anunya mau terus, ya, Pak. Cuma perutku sudah lapar, ya, Pak. Dan nanti lagi, Pak. Gelutuk-gelutuk sudah sakit. Anu ngajiin, ya, Pak. Dimana sekarang? Apa ya, Pol? Apa ya, Pol?